Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Rayi Padang, dan pemirsa Surau TV, pemirsa Asil TV, dan pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada. Para netizen melalui streaming TV atau radio dan melalui YouTube dan Facebook di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita sedang menjelaskan keterkaitan antara doa dengan takdir. Pemahaman yang benar tentang doa dan takdir adalah bahwa peristiwa yang ditakdirkan itu ditakdirkan dengan sebabnya. Kalau Allah memtakdirkan seseorang untuk kenyang, Allah takdirkan dia untuk makan dan Allah mudahkan. Ada makannya tersedia, dia mampu mengambil sendiri atau diambilkan oleh orang lain dan tidak ada kendala ketika menyuapnya, mengunyahnya, menelannya. Jadi segala kejadian yang ditakdirkan itu sudah ditakdirkan dengan sebab-sebabnya. Dan di antara sebab-sebab tersebut adalah doa. Tidak mungkin suatu kejadian ditakdirkan yang tanpa sebab. Tapi dengan sebab. Ketika seorang hamba melakukan sebab tersebut, maka kejadian yang ditakdirkan akan terjadi. Ketika tidak melakukan sebab, maka dia tidak ditakdirkan mengalami kejadian yang ditakdirkan. Seperti contoh umpamanya ditakdirkannya kenyang dan puas dari rasa haus itu karena sebab makan dan minum. Ditakdirkan seorang punya anak itu karena sebab apa? Menikah dia. Ditakdirkan seseorang memanen karena sebab dia menanam sebelumnya. Ditakdirkan ruh seekor hewan keluar dari tubuhnya karena sebab disembelih. Ditakdirkan seseorang masuk surga karena sebab amal. Amal soleh. Dan ditakdirkan seorang masuk neraka karena sebab amal salah. Demikianlah seterusnya. Dan inilah pemahaman yang benar. Dan inilah yang luput dari banyak pemikiran orang. Orang banyak tidak diberi hidayah dengan pemikiran seperti ini. Maka ketika itu doa menjadi sebab terkuat terjadinya sebuah peristiwa. Salah satu penyebabnya adalah doa tersebut. Maka apabila suatu tujuan tercapai, suatu tujuan yang diminta dengan doa tercapai karena doa, kelirulah orang yang menyatakan tidak ada faedahnya berdoa. Sebagaimana kelirunya orang yang menyatakan tidak ada faedahnya makan, minum, amalan, semua gerakan. Keliru karena apa? Karena kejadian yang ditakdirkan itu juga ditakdirkan dengan sebab-sebabnya. Dan salah satu sebab itu adalah doa. Tidak ada suatu pun di antara sebab yang jauh lebih bermanfaat, yang jauh lebih besar dibanding berdoa dalam meraih sesuatu yang diinginkan. Oleh karena itu, para sahabat sebagai umat yang paling berilmu tentang Allah dan Rasul-Nya, para sahabat manusia yang paling faqih, paling faham tentang agamanya, maka mereka orang-orang yang paling bersungguh-sungguh melakukan sebab-sebab teraihnya takdir-takdir yang baik untuk mereka. Sebab-sebabnya mereka lakukan, syaratnya, adabnya, dan yang lain-lainnya. Contohnya ini Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau meminta pertolongan dengan doa kepada Allah dalam menghadapi musuh-musuhnya. Doa itu merupakan tentaranya yang paling dahsyat. Dia berkata kepada para sahabatnya, kepada pasukannya, "Lastum tunsuruna bi kathrah, wa innama tunsuruna minas sama." Kalian tidak ditolong karena banyaknya pasukan kalian. Bukan menang perang karena banyaknya pasukan, tapi kalian ditolong dari langit oleh Allah dengan cara Allah menurunkan tentaranya yang tidak terlihat dari kalangan siapa? Para malaikat. Kemarin saya ungkap tidak pernah peperangan kaum muslimin dengan orang kafir jumlah mereka lebih banyak daripada orang kafir. Ketika perang Badar, kaum muslimin cuma 313 orang melawan 1000 orang. Tiga kali lipat. Perang Uhud, 700 melawan 3000 orang. Ya. Perang Ahzab atau perang Khandaq. Kaum muslimin di Madinah, total penduduknya cuma 3000 orang. Pasukan musuh yang mengepung kota Madinah, 10.000 orang. Tapi semuanya dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang Uhud awalnya menang selama sahabat-sahabat taat. Baru setelah menyimpang dari ketaatan, mereka mengalami apa? Kekalahan. Perang Mu'tah pada tahun ke-8 Hijriah. Kaum muslimin cuma 3.000 orang, kaum kafir mencapai 200 ribu orang. 3.000 melawan 200. Tapi menang. Kaum muslimin cuma 12 orang yang gugur sebagai syuhada. Musuh sampai 20 ribu orang dan terpukul mundur. Jadi semuanya dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu bukan karena jumlah pasukan. Jumlah selalu lebih kecil daripada jumlah musuh. Tapi menang itu karena ditolong dari langit. Dalam kesempatan lain-lain berkata Umar bin Khattab, "La ahmilu hammal ijabah, walakin hammad du'a. Fa idza ulhimtumud du'a, fa innal ijabah ma'ahu." Kata Umar, "Aku tidak mengharapkan diberi keinginan untuk diijabah dalam berdoa. Tapi aku lebih berharap diberi keinginan untuk berdoa." Karena tidak setiap orang berkeinginan untuk berdoa ya. "Maka apabila kalian diberi ilham untuk berdoa, maka ijabah akan menyertainya." Jadi kalau seseorang diberi ilham, diberi taufik, diberi hidayah untuk berdoa, itu menunjukkan Allah akan mengabulkan, akan memberi sesuatu melalui doanya. Karena sebab doanya. Sebaliknya kalau Allah tidak akan memberi apa-apa kepada seseorang hamba, Allah tidak berikan keinginan untuk berdoa kepada hamba itu. Bahkan diberi syubhat, pemikiran yang keliru, akhirnya enggan berdoa. "Ah, dulu juga saya sering berdoa enggak dikabul, percuma." Akhirnya tidak berdoa. Atau saya terlalu banyak dosa, berdoa juga percuma, tidak akan dikabul. Kan gitu ya? Atau pemikiran yang keliru tadi. Kalau sudah ditakdirkan akan dapat sesuai keinginan kita, mah nggak berdoa juga pasti akan dapat lah, kan gitu ya. Nah seperti itu, diberikan syubhat yang keliru dalam memahami doa, akhirnya tidak berdoa. Jadi kalau ujug-ujug dalam hati kita ada keinginan untuk berdoa, siapa yang memberi keinginan ini? Allahumma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan Allah telah berjanji, ya, disebutkan faman ulhima du'a faqad urida bihil ijabah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau siapa yang diberi ilham untuk berdoa, siapa yang diberi hidayah untuk berdoa, berarti dia telah dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh ijabah dari doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, aku akan kabulkan. Dalam ayat lain, kalau hamba-Ku bertanya kepadamu, "Hai Muhammad, tentang aku," jawab, "Aku ini dekat, ujibu da'wata da'i idza da'an." Aku mengijabah orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Jadi, salah satu penyebab seseorang memperoleh anugerah dari Allah, Allah berikan taufik kepada dia untuk berdoa. Siapa yang berdoa kan Allah kabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak berdoa, Allah marah kepada dia. Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, wa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdhab alaih." Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Hadis ini maknanya dua. Makna pertama, siapa yang tidak meminta kepada Allah, berakibat Allah murka kepadanya. Makna kedua, siapa yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, menunjukkan Allah sedang murka kepada dia. Dua-duanya hubungan sebab akibat. Makna pertama, tidak berdoa merupakan sebab murkanya Allah kepada dia. Makna kedua, murkanya Allah kepada dia sebagai sebab dia tidak berdoa. Atau dengan kata lain, tidak berdoanya dia merupakan akibat dari sedang murkanya Allah kepada dia. Jadi kalau Allah sedang murka kepada dia, kepada seorang hamba, Allah tidak memberi ilham kepada dia untuk berdoa. Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi keinginan kepada dia untuk berdoa. Itu tanda Allah sedang marah kepada dia. Maka inilah penjelasan yang menunjukkan bahwa ridha Allah terletak pada berdoa dan ketaatan kepadanya. Siapa yang taat, Allah ridha. Siapa yang meminta kepada Allah, Allah ridha kepada dia. Kalau Allah ridha, maka seluruh kebaikan berada dalam ridha Allah. Sebagaimana seluruh bala, musibah, penderitaan itu berada di dalam murka dan kemaksiatan. Berada dalam murka Allah dan karena kemaksiatan seorang hamba kepada Allah. Dalam Kitab Az-Zuhad, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menukil sebuah athar. Athar ini menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Anallah, la ilaha illa ana, idha raditu baraktu, wa laysa li barakati muntaha. Wa idza ghadabtu wa idza ghadibtu la'antu wa la'nati tablughus sabi' minal walad." Aku adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang hak selain aku. Bila aku ridha, aku akan memberi barokah. Dan barokahku tidak ada batasnya. Kalau aku murka, aku akan melaknat. Dan laknatku mencapai 7 turunan. Bayangkan mencapai 7 turunan. Dan akal, nakal itu nas. Al-Quran atau sunnah. Baik akal, nas Al-Quran termasuk fitrah, termasuk pengalaman hidup di umat-umat yang terdahulu dengan berbagai macam jenis agama, sekte ataupun pemahaman. Seluruhnya menyatakan bahwa taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, upaya mencari ridha-Nya, berbuat baik kepada sesama makhluk dan yang sejenisnya merupakan seagung-agung sebab untuk meraih berbagai macam kebaikan. Kalau ingin memperoleh kebaikan, lakukan sebabnya. Sebagaimana kalau ingin kenyang, lakukan apa? Makan. Kalau ingin lepas dari dahaga, lakukan minum. Kalau ingin meraih kebaikan, lakukan berbagai macam sebab. Apa sebab-sebab teraihnya kebaikan? Taqarrublah kepada Allah. Carilah ridha-Nya. Berbuat baiklah kepada sesama makhluk. Ya. Itu merupakan sebab-sebab teraihnya kebaikan. Dan lawannya, lawan dari hal tadi, menjauh dari Allah. Bukan mencari ridha Allah tapi hanya mencari dunia. Berbuat buruk, zalim kepada sesama. Itu merupakan sebesar-besar sebab teraihnya keburukan. Memang masuk akal dan realistis kalau kita zalim kepada orang, pasti dia akan mengalami keburukan. Dibenci orang, didengki orang, didoakan keburukan oleh orang. Orang itu dendam, menganiaya kita kembali. Ya, seperti itu kan. Maka tidak ada yang bisa meraih nikmat Allah. Dan tidak ada yang bisa menolak murka Allah. Seperti ketaatan kepada Allah dan taqarrub kepada Allah. Serta berbuat baik kepada sesama makhluk. Jadi taqarrub kepada Allah, berbuat baik kepada sama manusia, mentaati Allah Azza wa Jalla adalah faktor penyebab teraihnya nikmat Allah dan terhindarnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengurut dengan urutan kadang-kadang sebab akibat, kadang-kadang syarat dengan jawabnya dan seterusnya. Mengurutkan dengan urutan sebab dan akibat antara teraihnya kebaikan di dunia ataupun akhirat, tertimpanya keburukan dunia dengan akhirat, dengan amalan baik buruknya yang diraih dunia akhirat itu karena amalan, dengan keterkaitan sebab dan akibat. Dan di dalam Al-Quran ribuan ayat menjelaskan tentang hal ini. Seperti contoh dalam surah Al-A'raf ayat 166, Allah berfirman, فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Kata Allah Azza wa Jalla, ketika mereka itu sombong lalu melanggar apa yang dilarang, dilarang untuk dilakukan, tapi dilanggar. Maka kami berkata kepada mereka, jadilah kamu kerak-kerak, monyet-monyet yang hina. Ini sebab dan akibat. Penyebab mereka oleh Allah dikutuk menjadi monyet yang hina, penyebabnya apa? Melanggar larangan. Dalam Az-Zukhruf ayat 55 Allah berfirman, falamma asafuna intaqamna minhum. Ketika mereka membuat kami murka, kami berikan balasan azab kepada mereka. Kenapa Allah mengazab mereka? Karena mereka membuat Allah murka dengan cara menentang ajarannya, mengabaikan ajaran. Ini hubungan sebab akibat. Allah berfirman, wassariq wassariqatu, ini hukuman di dunia. Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabanakala. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tuh kedua tangannya. Ini hukuman di dunia. Kenapa dia dipotong? Jazaan bima kasaba nakala. Sebagai balasan tuh atas apa yang dilakukan oleh kedua tangannya itu. Itu contoh-contoh balasan yang buruk disebabkan amal yang buruk. Ada hubungan sebab akibat antara balasan dengan apa? Dengan amalan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Amalannya jenis amalannya buruk, balasannya buruk. Demikian juga balasan baik karena amalan baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab 35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. Muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, orang yang qanit, qanit itu dawamu ta'ah, selalu taat dari laki-laki ataupun perempuan, orang yang jujur laki ataupun perempuan, orang yang sabar laki ataupun perempuan, orang yang khusyuk laki ataupun perempuan, orang yang bersedekah laki ataupun perempuan, orang yang saum laki ataupun perempuan, orang yang memelihara farajnya dari dua hal. Pertama tentu saja dari zina. Yang kedua dari memperlihatkannya kepada yang bukan haknya. Kepada yang haknya mah boleh. Kepada siapa? Dua orang. Siapa? Kepada istri. Kepada suami. Istri punya, suami punya gitu. Kepada hamba sahaya. Kepada istri dan kepada hamba sahaya. Karena Allah menyatakan illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang yang melihara farajnya baik kepada laki ataupun perempuan, orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah baik laki ataupun perempuan, Allah menjanjikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan yang besar, pahala yang besar. Diberinya ampunan dan pahala besar ini akibat. Adapun penyebabnya apa? Dia muslim, dia mukmin, dia qanit, dia jujur, dia sabar, dia khusyuk dan seterusnya. Semua perbuatan baik tersebut menjadi sebab. Sebab apa? Sebab lahirnya akibat. Apa akibatnya? Dapat pahala yang besar dan juga ampunan besar. Dan ayat yang senada dengan ini amat sangat banyak dengan ungkapan yang bervariasi. Yang semuanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Karena kekayaan dan keindahan bahasa Arab dalam mengungkapkan sesuatu itu bisa diungkapkan dengan berbagai macam variasi susunan kalimat yang indah. Dan ini ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Contoh, kadang-kadang dengan segat atau bentuk kalimat syarat dan jawab. Syarat dan jawab menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Kalau ada syarat, pasti ada jawab. Dengan kata lain, ada sebab, pasti ada akibat. Ada api, pasti ada asap. Tapi kompor gas si api biru ada asapnya enggak? Ada api, pasti ada panas gitu sajalah ya. Contoh, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Hai orang yang beriman, Kalau kamu takwa kepada Allah, ini syaratnya. Syaratnya takwa. Apa jawabnya? Yaj'al lakum furqana. Allah akan jadikan bagi kamu furqan. Itu yang pertama. Kedua, wa yukaffir ankum sayyiatikum. Akan dihapus kesalahan-kesalahan kamu. Ketiga, wa yaghfir lakum. Diampuni dosa-dosamu. Syaratnya takwa, akibatnya diberi furqan. Furqan di sini kata Syekh Al-Utsaimin ilmu, mencakup empat hal ilmu itu. Pertama adalah aspek hafalan. Dia mudah menghafal. Kedua mencakup aspek pemahaman. Dia mudah faham. Kan ada orangnya dijelaskan sekali faham enggak? Lebeng aja enggak ngerti. Jelaskan deh, paham? Belum. 10 kali udah paham, ya remeng-remeng. Susah paham ya. Itu karena dosa, karena maksiat. Apa obatnya? Takwa. Takwa dalam arti menghindari dosa dan maksiat. Lakukan ibadah semaksimal yang kita bisa, wajib menghindari seluruh dosa-dosa maksiat yang Allah larang. Itu takwa. Laksanakan perintah, menjauhi larangan. Siapa yang demikian? Yaj'al lakum furqan. Allah akan berikan ilmu. Pertama ilmu, yang kedua pemahaman, yang ketiga apa tadi? Hafalan, yang keempat apa ya? Syaluthi menyebut firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Orang yang kadar ketakwaannya berbeda memahami satu ayat yang sama itu bisa berbeda. Yang ketakwaannya lebih tinggi itu bisa lebih mendalam pemahamannya. Contohnya kata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau ketika ayat terakhir turun surah Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini ayat terakhir turun. Agama sudah sempurna. Ketika ayat ini turun, para sahabat senang, gembira, bahagia, sorak gitu. Alhamdulillah, agama kita sudah sempurna. Karena mereka memahami turunnya ayat ini dengan pemahaman sudah lengkap, sudah agama ini. Tidak perlu ada tambahan apapun lagi. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis sedih. Orang-orang kaget, kenapa engkau menangis? Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah seharusnya kita bahagia? Iya. Lalu kenapa engkau menangis? Beliau memahami hal lain yang tidak terpahami oleh sahabat lain. Kata beliau, ini isyarat sebentar lagi Allah Azza wa Jalla akan memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau agama yang sudah sempurna berarti tugas beliau sudah selesai. Kalau begitu ini isyarat sebentar lagi beliau akan wafat. Pemahaman ini tertangkap oleh Abu Bakar. Tapi tidak tertangkap oleh sahabat-sahabat lain. Makanya yang lain gembira, ini mah sedih menangis. Karena ada sesuatu yang menyedihkan di balik turunnya ayat yang menggembirakan. Itu sudah dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wasalam. Dan benar, cuma kurang dari 3 bulan, cuma 81 hari setelah turunnya ayat ini beliau dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa Abu Bakar bisa mengambil pemahaman yang tidak difahami sahabat lain? Karena kadar ketakwaan yang berbeda. Makin takwa, makin mendalam pemahamannya. Jadi Allah berfirman, In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Ini hubungan sebab dengan akibat. Kalau kalian bertakwa, Allah berikan furqan. Dan Allah hapus kesalahan kalian dan Allah ampuni dosa kalian. Apa beda menghapus kesalahan dan mengampuni dosa? Kan eta-eta kenehnya. Para ulama membedakan. Kalau dua-duanya disebut berarti beda, maknanya beda. Menghapus kesalahan itu dosa-dosa kecil. Mengampuni dosa itu dosa-dosa besar. Salah satu maknanya itu. Ayat ini menunjukkan hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dengan balasan. Karena sebab takwa dibalas oleh Allah dengan furqan dan diampuni kesalahan dan dosanya. Dalam surah At-Taubah ayat 11 Allah berfirman, fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa ikhwanukum fid din. Kata Allah, kalau mereka tobat dari dosa-dosanya, dari syirik dan kufurnya tentang orang kafir, musyrik, orang kafir, kafir. Tidak iman kepada ajaran Allah, suka memerangi orang-orang muslim. Kata Allah, fa in tabu, kalau mereka tobat dari syirik dan kufurnya, terus iman, wa aqamu shalah, lalu mendirikan sholat, wa atu zakah, lalu mendirikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka menjadi saudara kamu dalam agama. Ini juga hubungan sebab akibat. Karena sebab tobat, sholat, dan zakat, apa akibatnya? Mereka menjadi saudara bagi kita. Saudara dalam beragama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin dengan mukmin itu saudara. Juga dalam surah Jin ayat yang ke-16 Allah berfirman, wa alawistaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Kata Allah, seandainya mereka istiqamah di atas jalan yang lurus, on the track, ya, istiqamah, teunggut kalinduan, tegedag keanginan, teluntur ku ibun, telaas ku panas, tecuet kanu hideung, teponteng kanu koneng, telancak linci luncat mulang udara tina tali gadang. Itu istiqamah. Bahasa Sunda mah kaya dan indah. Kata Allah Azza wa Jalla, wa allawistaqamu ala tariqati. Seandainya mereka istiqamah di atas jalan yang lurus, apa akibatnya? Lasqainahum ma'an ghadaq. Kami akan berikan kepada mereka air segar yang melimpah. Maknanya akan Allah berikan rezeki yang banyak. Salah satu di antara kunci pintu rezeki agar terbukalah istiqamah di atas kebenaran. Ini janji Allah, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Itu sebab akibat yang diungkapkan dengan syarat dengan jawabnya. Kadang-kadang dengan memakai lam ta'lil. Lam ta'lil, lam dengan makna sebab atau karena. Dan ini diungkapkan oleh banyak ayat. Di antaranya, liyadabbaru ayati waliyadzakkara ulul albab. Allah menurunkan ayat-ayatnya ini di ayat sebelumnya. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran dari hal ini. Kenapa Allah menurunkan ayat-ayatnya? Sebabnya adalah, tujuannya adalah agar orang mengambil pelajaran, mentadaburi isinya dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat tadi. Dalam Al-Baqarah 143, litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Allah, kami telah jadikan kamu ini umat apa? Umat pertengahan, ummatan wasata. Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas. Agar kalian menjadi syuhada, saksi kepada bagi manusia Wayakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Kenapa Allah menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan? Dalam rangka untuk menjadi saksi bagi seluruh manusia, bagi umat-umat terdahulu. Kita itu nanti akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Saksinya gimana nanti di akhirat? Para nabi, para rasul sebelumnya itu ditanya, apakah kalian sudah menyampaikan risalahku? Kata para nabi, para rasul, sudah. Ditanya umatnya, apakah rasulku telah menyampaikan risalahku kepada kalian? Dijawab, belum. Fikah sebelumnya jelema kafir. Ingkar dia. Ditanya lagi para rasul, siapa yang menjadi saksi atas kalian? Mereka menjawab, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu umat Islam, umat Rasul alaihi salatu wasallam memberikan kesaksian bahwa para nabi terdahulu, para rasul terdahulu sudah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Dari mana kita tahu bahwa para nabi terdahulu, para rasul terdahulu sudah menyampaikan risalah kepada umatnya? Melalui penjelasan Al-Quran yang sumbernya dari Allah. Nih, makanya persaksian dalam Islam atau syahadah berbeda definisinya dengan persaksian menurut ilmu hukum di pengadilan, baik pidana ataupun perdata. Kalau saksi di pengadilan harus orang yang benar-benar apa? Melihat kejadian, kan gitu ya? Kalau enggak melihat kejadian, hanya dengar isu, hanya dengar berita, terus jadi saksi, dianggap kejahatan, dianggap saksi palsu. Bisa dipidana enggak? Bisa. Betul gitu? Ada sarjana hukum di sini? Harus ditanya dulu ke ahlinya. Ngan sigana gitunya. Memberi kesaksian palsu adalah kejahatan. Ada mungkin pasalnya, tapi saya tidak tahu. Itu dalam dunia hukum positif. Saya nggak tahu kalau hukum yang berlaku di negara itu mungkin sama ya. Karena hukum positif Indonesia menginduk kepada hukum negara lain juga kan. Iya gitu. Meren lah. Tapi syahadah di dalam Islam artinya syahadah itu ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Seseorang memberitahukan tentang apa yang sudah diketahuinya. Mimma sami'ahu wa mimma ra'ahu wa mimma syammahu. Au ma asbaha dzalik. Seorang memberitahukan apa yang diketahuinya, baik yang diketahui hasil mendengar, hasil melihat, hasil mencium. Ngambek gitu ya. Lalu diinformasikan, umpamanya saya bertamu ke rumah ikhwan. Di ruang tamu ngobrol, tiba-tiba kecium, bau si montong. Nih, ada durian. Terus terdengar istri dari kawan kita, anaknya bilang, ini namanya apa mah, ini si montong enak ya, manis. Agihan bapak. Apa agihan teh ya? Sisain untuk ayahmu, jangan dimakan semua. Ah, ayah mah nanti beli lagi lah. Kata ibu, ini bukan beli, ngasih tahu. Ada yang ngasih. Nah, saya tahu di dalam ada si montong. Kenapa? Apa melihat? Apa merasakan? Tidak, tapi mencium baunya. Enggak mungkin ini bau comro. Juga hasil mendengar. Sampai di rumah saya bilang ke istri saya, tadi di rumah teman saya ada si montong. Masa? Iya. Yakin? Yakin. Lihat? Enggak. Dikasih? Enggak, ada pelit. Kau bisa tahu mencium baunya. Ini pasti si montong dan mendengar omongannya. Itu persaksian. Walaupun tidak lihat dan tidak merasakan. Nah, itulah yang disebut syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bukan berarti menyaksikan keberadaan Allah. Sehingga orang kafir itu pernah nanya kepada orang muslim yang tak ngaji ya. Orang Muslim nggak bisa jawab. Kalian tuh gimana sih? Akidah kalian dibangun di atas kriminalitas. Loh, kenapa? Kalian menyaksikan Tuhan yang tidak kalian lihat. Itu kejahatan loh kalau di dunia pengadilan, kata. Bisa dituntut, bisa dipidana, bisa dipenjara. Memikir, iya ya. Bolon sama. Dan ini pernah oleh orang itu ditanyakan ke saya. Gimana jawabnya Ustaz? Jawabnya ngaji antum. Dengan ngaji insya Allah bisa jawab. Persaksian dalam Islam maknanya adalah mengungkapkan apa yang dia ketahui. Baik yang dia ketahui itu hasil melihat, hasil menelaah, hasil mendengar, hasil mencium, dan seterusnya. Dan yang disaksikan dalam syahadat bukan zat Allah, tapi apa? Keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Bukan aku bersaksi bahwa aku melihat Allah. Bukan. Persaksian tentang keesaan Allah. Tahu dari mana kita bahwa Allah itu esa? Dari ayat-ayatnya. Dari Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah dari alam ini. Nah, seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan apa tadi? Syahadah atau persaksian. Kita menjadi saksi atas umat-umat terdahulu bukan karena melihat. Bukan karena nonton film. Itu ada film Nabi Musa itu. Bukan itu. Tapi kita yakin para Nabi, para Rasul terdahulu sudah menyampaikan risalahnya karena ada informasi dari Allah Azza wa Jalla. Yakin. Kita yakin benarnya informasi ini. Berani memberikan persaksian. Makna persaksian adalah memberitahukan apa yang diyakininya, diketahuinya hasil menelaah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kadang hubungan sebab akibat itu oleh Allah diungkapkan dengan lafaz kai. Kai itu maknanya agar atau supaya atau untuk. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar kekayaan itu tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. Ini tentang bagian tentang pembagian infak dan sedekah. Diinikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu Allah menyatakan, kenapa harus ada distribusi harta kepada fakir dan miskin? Allah menyatakan, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar kekayaan itu tidak berputar di kalangan orang-orang kaya di antara kalian saja. Orang miskin harus kecipratan, harus kebagian. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya dan yang sejenisnya. Terdistribusikan. Walaupun dengan jumlah yang berbeda. Minimal orang fakir, orang miskin mencicipi kekayaan itu. Ini juga hubungan sebab akibat. Kadang Allah mengungkapkan dengan menggunakan kata-kata bi. Bi dengan makna bisababiyah. Bi di sini maknanya sebab. Allah berfirman, dzalika bima qaddamat aydikum. Yang demikian itu, makna yang demikian itu musibah yang Allah berikan kepada kalian. Bima, karena sebab apa-apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Bima qaddamat aydikum. Karena atau sebab apa-apa yang kalian lakukan. Musibah tadi datang karena perbuatan kalian. Hubungan sebab-akibat. Musibah merupakan akibat. Sebabnya apa? Dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kadang-kadang disebutkan, masuklah kalian ke dalam neraka, bima kuntum ta'malun, karena sebab apa-apa yang telah kalian lakukan. Berupa syirik, berupa kufur, berupa bidah, berupa maksiat dan kekeliruan yang lain. Dalam ayat lain disebutkan bima kanu yaksibun, karena apa-apa yang telah mereka usahakan. Usahanya buruk dosa, melanggar, lalu diazab. Turunnya azab itu akibat. Penyebabnya apa? Dosa dan maksiat. Dalam Ali Imran 112 dikatakan, "Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah." Mereka diazab. Bidzalika, hal itu biannahum, karena sebab mereka, ya kanu yakfuruna biayatillah. Mereka itu kufur kepada ayat-ayat Allah. Jadi berbagai macam ungkapan di dalam Al-Quran yang menunjukkan adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dengan apa yang Allah timpakan kepada mereka, baik kebaikan ataupun keburukan. Akibat itulah muqaddar. Apa muqaddar? Kejadian yang ditakdirkan. Sebabnya itu juga sesuatu yang Allah takdirkan. Dan banyak lagi ayat-ayat dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang berbeda. Di sini dikemukakan salah satunya dalam surah yang kita semua di sini saya husnudzan sudah hafal semua. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Apa ayat sebelumnya? Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqyaha. Berkata rasul mereka kepada mereka, naqatallahi wasuqyaha, biarkan ni unta Allah dengan air minum, biarkan, jangan diganggu gugat. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan rasul ini. Faqaruha, dipencit eta unta. Di apa dipencitnya? Dikececet, disembelih. Disembelih. Iya kan, nyembelih kececet gitu. Tidak bres. Kalau bres enggak sah. Kececet. Sampai putus dua urat di leher. Nah, faqaruha, mereka menyembelihnya, apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum, Allah mengazab mereka. Kenapa? Bidzambihim, karena dosa mereka. Fasawwaha, lalu Allah samaratakan. Allah ratakan itu. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara apa yang ditakdirkan oleh Allah dengan penyebab yang dilakukan oleh manusia. Ungkapannya berbagai macam. Setelah mengungkapkan semua itu, coba lihat di halaman berikutnya. Wabil jumlah, berdasarkan semuanya itu, fal Qur'an min awwalihi ila akhiri sharihun fi tartibil jazaa' bil khairi wasyarr wal ahkam al kauniyah wal amriyah alal asbab bal tartibu ahkamid dunya wal akhirah wa masalihihima wa mafasidihima alal asbab wal a'mal. Berdasarkan semua penjelasan tadi, maka Al-Qur'an dari awalnya sampai akhirnya menjelaskan urutan balasan dengan kebaikan dan keburukan, ya, baik hukum-hukum kauniyah ataupun hukum-hukum amriyah atau syariah selalu dikaitkan dengan sebab. Bahkan urutan hubungan sebab akibat hukum-hukum dunia dan akhirat, kemaslahatan kedua-duanya atau kerusakan kedua-duanya, itu diurutkan berdasarkan sebab-sebab amalan. Apa yang teralami oleh orang di akhirat itu karena sebab amalan mereka di mana? Di dunia. Amalan di dunia baik, di akhirat akan dapat balasan yang baik. Amalan di dunia buruk, akan dapat balasan yang buruk pula. Inilah penjelasan kita di sore hari ini, cukup sampai di sini. Sudah satu jam waktu yang kita habiskan. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ini bukan pertanyaan, koreksi. Saya lebih dahulu bacakan. Koreksi atas kesalahan yang saya ungkapkan tadi pagi. Ustaz Afwan mau mengoreksi itu. Ini lebih saya sukai daripada pertanyaan. Kalau ini mah tinggal alhamdulillah syukron. Kalau pertanyaan harus mikir jawabannya. Lebih berat bebannya ya. Mau mengoreksi yang tadi pagi tentang demo. Kaum yang suka demo adalah kaum buruh atau pekerja yang disebut predator. Uluh, predator? Proletar. Oh, proletar seganta predator. Proletar. Nah, artinya proletar teh kaum buruh lah. Sedangkan borjuis adalah kaum bangsawan. Saya tadi ngomong borjuis ya. Maksudnya kaum borjuis adalah korban demo gitu maksudnya. Ya, bangsawan itu korban demo. Yang demonya kaum buruh ya. Iya. Itu kebiasaan bangsa lain, agama lain. Terus diadopsi oleh kita untuk menuntut hak. Dengan mengabaikan penjelasan Islam ketika menuntut hak kepada penguasa atau kaum borjuis gitu ya. Islam itu sudah memberikan tuntunan yang jelas dan gamblang gitu. Ini gitu. Kenapa harus mengadopsi cara orang lain ketika mengajukan tuntutan? Tapi syukran kepada koreksinya. Ini yang sudah ini. Bagaimana batasan kerasnya bacaan sir makmum pada sholat berjamaah? Hanya terdengar oleh diri sendiri, jangan sampai terdengar oleh orang di dekat kita. Kalau terdengar oleh orang di dekat kita, mengganggu enggak? Mengganggu. Kalau mau kita sholat, di samping kita bacanya keras terdengar oleh kita, kesel enggak kita? Kesel, duh kayak ngiku itu. Tapi ulah ya. Karena saya mendapatkan keterangan maksimal kerasnya terdengar oleh makmum di kanan dan kirinya. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Itu maksimal. Dan itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Itu maksimal, jangan lebih dari itu. Mana yang harus didahulukan, ikhtiar lahiriah ataukah batiniah? Bersamaan, tidak harus dibenturkan. Jangan sampai umpamanya orang sakit, ikhtiar lahiriahnya ke dokter, ikhtiar batiniahnya doa gitu ya. Mana yang didahulukan? Kalau kata Ustaz, lahiriah dulu. Ah, jangan lu berdoa, harus ke dokter dulu. Gitu ya. Batiniah dulu. Jangan lu ke dokter, berdoa dulu. Enggak harus. Bersamaan, mana yang lebih memungkinkan untuk dilakukan, lakukan. Ya. Dan berdoa bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Berbeda dengan ke dokter ya. Ke dokter bisa kapan saja? Bisa, kan ada UGD 24 jam. Dokternya ada, tapi kemampuan kita untuk ke dokter belum tentu setiap saat bisa ya. Gak ada kendaraan, Grab jam segini pada tidur gitu ya. Itu teh merek gitu. Afan, ojek online, taksi online. Aduh, dipromosikan, dibayar gitu. Pada tidur gitu ya. Angkot juga jam segini susah dan seterusnya, itu belum tentu. Tapi kalau doa bisa kapan saja, oleh siapa saja, di mana saja. Tapi intinya tidak perlu dibenturkan. Dua-duanya lakukan kapan saja sememungkinkan mungkin. Bukankah semua orang sudah ditentukan masuk surga atau neraka? Dan apakah jika seorang telah ditakdirkan masuk neraka itu bisa diubah? Syukran. Benar. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lamma khalaqallahul jannah qal. Ketika Allah Azza wa Jalla, innallaha khalaqal jannah wa khalaqalaha ahlaha, faqala la ubali. Wa khalaqan nar wa khalaqalaha ahlaha, faqala la ubali. Allah menciptakan surga dan menciptakan calon-calon penghuninya, lalu Allah berkata, aku tidak peduli. Allah juga menciptakan neraka dan menciptakan calon-calon penghuni neraka, lalu berkata, tidak peduli. Jadi orang sudah ditetapkan ke surga atau ke neraka dengan seluruh sebabnya. Tidak mungkin orang di dunianya melakukan sebab-sebab ke surga, tapi akibatnya di neraka nantinya enggak. Sejak lahir dididik secara Islam, ibadah, akidahnya lurus, amal soleh, melakukan kegiatan yang baik, menjaga diri dari dosa, mati ke neraka karena takdirnya ke neraka. Enggak mungkin. Karena itu bertolak belakang dengan apa? Sifat keadilan Allah. Adil enggak kalau begitu? Tidak adil. Jadi takdir yang Allah tetapkan tidak mungkin lepas dari sifat hikmah Allah, sifat adil Allah. Pasti adil. Bukan karena kesewenang-wenangan. Allah ima laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Kalau Allah mentakdirkan seseorang masuk neraka, pasti karena keadilan Allah. Kalau Allah umpama mencabut hidayah dari seorang atau menyesatkan seorang, itu pasti karena keadilan Allah. Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu, dalam satu ayat bil muhtadin, dalam ayat lain biman ihtada. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Ya, kalau Allah menyesatkan seorang, terus berakibat orang itu ke neraka, pasti karena keadilan Allah. Sebagai contoh umpamanya, orang yang tadinya ahli ibadah dengan ibadah yang super hebat, tapi kenapa matinya su'ul khatimah dan jadi ahli neraka? Ada yang begitu makhluk? Ada. Contohnya siapa? Iblis laknatullahi alaih. Dulunya ahli ibadah. Dengan ibadah yang hebat. Sampai saking hebatnya ibadah diangkat ke langit. Dan beribadah kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun di langit. Tapi kenapa berakibat su'ul khatimah dan difonis sebagai ahli neraka selama-lamanya? Karena ditemukan ada sesuatu di dalam hati yang hanya Allah yang tahu, yaitu apa? Ujub, takabur dengan ibadah yang dilakukan. Orang-orang enggak tahu, malaikat enggak tahu, apalagi manusia, hanya Allah yang tahu. Dan Allah ingin membongkar ketakaburannya ini dengan satu kasus. Diciptakannya Adam, disuruhlah iblis untuk sujud. Terbongkar dengan itu. Makanya ketika Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilung fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Kenapa engkau akan menjadikan khalifah yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasbih mensucikanmu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Dan aku ingin bongkar. Nah, ketika Adam diciptakan, malaikat disuruh sujud. Karena malaikat selama ini ibadahnya lurus, tulus, karena Allah enggak mikir dua tiga kali langsung sujud. Tapi karena iblis dalam hatinya, ketika ibadah itu ada ketakaburan dengan ibadahnya. Dan takabur perkara yang bertolak belakang dengan esensi dari ibadah. Apa esensi ibadah? Ibadah itu menghinakan diri, merendahkan diri. Ibadah harus melahirkan ketawaduan. Kalau melahirkan ketakaburan, itu bertolak belakang menunjukkan ibadah kata tadi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Iblis memiliki itu, kemudian dibongkar oleh Allah, terbongkar. Tidak mau sujud, aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Lalu terungkap ketakabur, ma manaka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangi kamu untuk bersujud ketika aku perintahkan? Apa dia bilang? Ana khairu minhu. Ini takaburnya nih. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan alasan ketakaburannya menunjukkan kebodohan dia. Alasannya terbalik, ngaco. Dia bilang, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ini kebodohan iblis. Disangkanya api lebih baik dari tanah. Mana yang lebih baik, api apa tanah? Tanah. Lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan keunggulan tanah dibanding api. Tanah mah bermanfaat, api mah merusak. Tanah mah bisa berdiri sendiri, bahkan menjadi penopang makhluk lain, api enggak bisa berdiri sendiri. Api itu butuh sesuatu yang lain. Selemah-lemah benda itu api, ya. Pertama, api tidak mungkin berdiri sendiri, harus ada sesuatu yang dibakar. Ketika yang dibakarnya habis, apinya apa? Padam. So kertas bakar. Setelah kertasnya habis, padam. So kompor nyalakan. Ada gasnya. Setelah gasnya habis, padam. Tidak bisa berdiri sendiri, ya. Terus selemah-lemahnya adalah api. Api mah lebih lemah daripada angin. Ketika api ajeg, api mah tidak pernah ajeg gitu istiqomah. Pasti bergoyang. Ya. Sedikit tiupan angin, syuk, langsung ngoleang. Dan banyak lagi. Apa kandungan tanah? Tanah mengandung mineral, hal-hal yang bermanfaat bagi makhluk lain. Apa kandungan api? Mengandung vitamin apa gitu ya. Mineral apa? Enggak ada. Tanah bermanfaat, ini merusak. Walhasil, dari semua data, hasil penelitian yang ada, tanah jauh lebih baik daripada api. Tapi si iblis, karena kebodohannya, berhujjah api lebih baik dari tanah. Gak mikir dia. Atau mikir tapi karena kebodohan, salah kesimpulannya. Ini salah faham apa gagal faham? Lebih baik gagal faham, lebih baik salah faham. Dua-duanya gak baik. Tapi salah faham lebih fatal daripada gagal faham. Kalau gagal faham gak bisa memahami apapun dari suatu blank. Akhirnya dia diam. Talukah saya emang gak faham. Kalau salah faham, dia merasa faham tapi pemahamannya salah. Tapi merasa benar dengan kesalahannya. Ngeyel yang kayak begitu. Ya. Dia merasa yakin apa yang dia fahami dan dia merasa benar dengan pemahamannya padahal salah, itu salah faham tah. Dan berefek keliru. Contoh yang salah faham. Contoh yang salah faham. Kata si ibu kepada si anak, "Nak, mau hujan tuh, bawa payung, siap mah." Dibawa payung. Setelah dia jalan, hujan besar. Dia bilang, anehnya padahal saya sudah bayar payung. Tapi kenapa hujan masih turun? Bajang tadi buka eta payung. Dia salah faham, akibatnya salah sikap. Dia memahami ibunya dengan pemahaman yang salah. Disangkanya ibunya menyuruh bawa payung, dia memahami payung itu pencegah turunnya hujan. Dia mau bawa payung bisi hujan, kan gitu ya. Oh, dia mau berarti kalau bawa payung gak akan hujan. Tuh. Maka dibawa payung, gerta hujan. Nah, hujan kayaknya. Payung tetap dipegang, gak dibuka. Itu salah faham apa gagal faham? Salah faham. Dia memahami sesuatu, tapi salah pemahaman. Akibatnya basah kuyup. Ada orang berjalan, berhujan. Orang-orang kan berlarian ya. Tapi dia tenang saja sampai basah kuyup. Orang teriak, hei bung lari hujan. Apa dia bilang? Emangnya kalau lari hujan bahkan berhenti? Itu salah faham, gagal faham? Salah faham. Dia memahami omongan orang bahwa kalau lari hujan pasti berhenti. Dan dia hanya percaya itu. Emangnya kalau saya lari hujan bakal berhenti? Enggak. Akhirnya basah kuyup. Padahal maksud orang lari itu agar tidak basah, tidak kecepat lari ngiuhan gitu. Tapi dia salah faham. Itulah salah faham. Beda dengan gagal faham. Si iblis ketika menyatakan aku lebih baik daripada Adam, aku mah dari api, dia mah dari tanah. Ini salah faham apa gagal faham? Salah faham. Tapi dia merasa benar di atas kesalahannya. Ngeyel, surayel. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Jadi sebab-sebab disesatkannya iblis karena berawal dari kesalahan iblis, ketakaburan. Contoh lain, ada orang ahli ibadah tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa? Seorang rahib ya. Rahib yang sejak kecil beribadah terus. Diganggu oleh setan agar tidak beribadah, berhenti, dia tidak berhenti terus. Sampai akhirnya setan punya cara lain. Dalam satu riwayat dinukil Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ada 4 orang atau 3 orang Bani Israel disuruh perang. Tapi dia punya saudara perempuan yang cantik. Bingung mereka. Selama perang ini orang ini adiknya dikemanakan? Bahaya ini. Bisa diperkosa orang dan seterusnya. Akhirnya ditunjukkan oleh setan tuh ke si rahib. Titipkan, dia orang soleh, dijamin aman. Akhirnya dititipkan. Awalnya menolak, dipaksa. Kami harus berperang, kemana lagi kalau dititipkan ke orang, dimakan nih adik saya. Kalau engkau orang soleh. Akhirnya terpaksa. Awalnya dia berbeda bangunan dengan si wanita itu. Si rahib ibadah di sini, wanita di sana. Kalau makan dikasih, cukup disimpan di luar rumah tempat ibadah si rahib, nanti wanita itu keluar ngambil kemudian makan. Gitu terus. Datang iblis. Hib-hib gitu kata si rahib. Jangan suruh wanita itu keluar. Kamu yang harus keluar mengantar makanan itu. Kenapa? Kalau wanita itu keluar nanti ada laki-laki yang hidungnya belang, bahaya. Ditersekali dua kepikiran juga, iya. Akhirnya bilang, kamu gak perlu kesini, saya yang kesana. Akhirnya dia kesana, disimpan makanan itu di luar, diketok-ketok, lalu pergi lagi, lalu wanita itu keluar ngambil. Datang lagi iblis. Jangan begitu, dia wanita itu masih keluar kan? Masih keluar, nanti pas keluar ngambil, ada lelaki yang tadi hidungnya belang, bahaya tuh. Biarkan dia dalam, kamu yang masuk. Dipikir benar juga kan? Oh iya, okelah. Kamu gak perlu keluar, saya yang masuk. Cuma tangannya, tek gitu. Lalu keluar. Nah, masih selamat. Datang lagi iblis. Kamu zalim kepada dia. Dia kan kesepian, gak ada teman ngobrol. Masuk kamu berbincang-bincang dululah membahagia. Tanya kabar bisi sakit, tanya kebutuhan lain, bisi ada kebutuhan lain kan gitu. Dia pasti senang. Dan membuat orang senang adalah ibadah. Ya. Sekali dua kali gak ditutup lama-lama, benar juga. Akhirnya masuk ngobrol bagaimana kabar kamu, keadaan. Nah, tambah jauh. Sampai terakhir terjerumus ke dalam perzinahan wal'iyadzubillah. Terjerumus dalam dosa besar. Menyesal dia. Aduh, gimana tuh? Sudah tobat. Apa yang terjadi? Hamil. Lah, gimana tuh? Bahaya. Kata iblis, sudah nanti kalau lahir cekek aja anaknya. Sebab kalau enggak, nanti saudaranya datang, kamu dibunuh loh. Ya sudah malu berbuat keji seperti itu ya. Terus juga dibunuh mati. Pertama enggak diturut. Kedua enggak lama-lama kepikiran juga. Udah cekek nanti tobat gampang. Seperti tadi berzinah tobat. Kepikiran akhirnya dicekek itu anak, mati. Dari mulai berzina lalu beranjak kepada perbuatan yang lebih besar dosanya. Itu apa? Membunuh. Dua langkah iblis itu sudah sukses ya. Datang lagi iblis. Emangnya wanita itu akan tutup mulut gitu? Nanti dia ngomong loh, lapor ke saudaranya. Kamu bisa dibunuh ya. Dan juga malu sudah melakukan dua dosa besar. Zina dan membunuh anak yang tak berdosa. Sekalian bunuh lagi itu. Nah gitu. Kepikiran. Akhirnya lama-lama iya. Nanti kalau saudara datang, bilang saja sakit, gak tertolong, mati dikubur. Pasti percaya kamu orang soleh kok. Akhirnya dibunuh juga wanita itu. Tuh, dua nyawa hilang. Ya. Lalu dia tobat. Datang saudaranya. Mana saudara, mana anu saya, apa adik saya? Mati, sakit, gak ketolong. Tuh kuburannya. Percaya udah ini orang soleh. Iblis masuk ke dalam mimpi orang itu. Diungkap bahwa ada, coba kamu lihatmu, ada dua kuburan tuh di sana. Satu kuburan adikmu, adik kalian, satu lagi bayi. Tiga-tiganya mimpi yang sama. Sekali mimpi gak dipercaya, itu kan bunga tidur. Terus tiap malam penasaran, digali, dibongkar, benar ada dua kuburan dan tidak ada laki lain di sana kecuali si Rahib. Ditangkap, mau dihukum bunuh, mau dipancung. Datang iblis, kamu mau selamat? Ya mau, sujud kamu ke saya. Kalau kamu sujud, saya selamatkan kamu. Wah syirik, nanti gampang selamat, tobat kan gitu ya. Tuh. Kembali iblis memberi solusi tobat. Kalau enggak kamu mati dalam keadaan memalukan begini, habis dosa besar enggak sempat tobat, memalukan lagi kan lebih mengerikan, sujud. Ketika orang ini sujud, cakak-cakak si iblis ketawa, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah. Lalu hukuman mati dilaksanakan, matilah dia dalam keadaan suul khatimah. Tadinya ahli ibadah kan? Oleh Allah ini diisyaratkan dalam Al-Quran. Kata Allah, إِذْ قَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Surah apa itu? Al-Hasyr. Ingat ketika setan berkata kepada orang, ini maksudnya Rahib, kufurlah kamu. Ketika orang ini kufur, setan berkata, ini bari ummik, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah. Nih, kasus kedua. Orang ahli ibadah mati dalam keadaan suul khatimah. Pertanyaan, di mana letak keadilan Allah? Kenapa Allah tidak menjaga, tidak menyelamatkan? Ya? Dianalisa oleh para ulama. Rahib ini walaupun ibadah, ahli ibadah, tapi ibadahnya mardud, tertolak. Kenapa? Karena umumnya rahib, ya, mereka ibadahnya hebat, tapi ilmunya bodoh. Tidak didasarkan pada ilmu. Hingga ibadahnya keliru, salah, lalu ditolak oleh Allah. Kebodohan rahib ini, atau ketidaktahuan rahib ini, ditunjukkan dalam riwayat-riwayat lain. Salah satunya contoh, ada orang yang sudah membunuh 99 orang terus mau apa? Mau tobat. Dia nanya ke Rahib, saya sudah bunuh 99 orang, saya mau tobat. Diterima gak? Apa kata si Rahib? Enggak. Dibabat lagi si Rahib, kepalanya putus sampai genap 100 orang. Salah jawabannya karena tidak ada ilmu. Lalu dia tanya ke ahli ilmu dan dijawab, tidak ada yang bisa menghalangi antara kamu dengan tobatmu. Diberi solusi, ya. Ingat kisah Jurej? Iya, Jurej ahli ibadah. Dia sholat sunat, di tempat sholatnya ibunya memanggil. Jurej, Jurej. Dia bimbang. Rabbi sholati ya ummi, ya Allah apa sholatku atau ibuku? Akhirnya dia memutuskan keputusan yang salah, dia melanjutkan sholat. Memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib, sholat itu sholat sunnah. Ibunya kesel lalu berdoa, ya Allah jangan engkau wafatkan Jurais sebelum dia melihat wajah wanita pelacur. Karena itu, kalau menurut kita kan Jurais gak salah-salah amatnya, karena sedang apa? Sedang sholat. Karena itu, datang wanita bunting, gumbal gembol, ya, ngajendol. Nah, dia bilang, saya ngandung anak Jurais, saya ngandung anak Jurais. Orang-orang kaget itu, ada ahli ibadah, orang soleh, menghamili wanita lain. Seorang wanita, bukan wanita lain, karena dia gak punya wanita. Walaupun Jurais menolak, enggak, saya kenal, enggak kenal dengan wanita ini. Enggak, tetap dihancurkan itu tempat ibadahnya. Hancur. Sambil dicersa, dihina, dimaki, dipukul, babak belur, gitu kan. Saksi hidup menyatakan ini anak Jurais. Walaupun dia menolak, gimana lagi? Enggak kuat itu. Hancur sudah. Oleh masyarakat, dia dipojokkan, dihinakan. Ya, dasar ustadz mesum gitu ya, meren gejual segala macam, biadab dan seterusnya. Gak bisa menolak difitnah kayak begitu, susah. Setelah anaknya lahir, oleh Jurais ditanya, man abuka, siapa bapamu? Dia menjawab ngomong, itu salah satu anak yang bisa ngomong. Di samping 4 anak lainnya. Siapa aja anak yang bisa ngomong? Nabi Isa. Kedua, anaknya Masyitoh, tukang sisir, anaknya Fir'aun. Ketiga, apa? Ashabul Ukhdud. Ketika kisah gulam ini, kisah gulam ramai banget, wah seru lah. Tapi terlalu panjang untuk diceritakan. Jadi ketika orang-orang yang beriman kepada Allah itu disuruh nyebur kemana? Ke api parit buatan raja yang zalim. Orang-orang nyebur. Itu yang kemudian diabadikan dalam surah Al-Buruj. Ya. Kutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Idhum 'alaiha qud. Dan seterusnya. Ada seorang ibu menggendong bayinya yang masih merah. Aduh, ini bayinya harus diceburin ke api. Dia ragu. Lalu bayi itu berkata, isbiri ya ummah, fa inna lakil jannah. Sabarlah wahai ummi, bagimu surga. Ah, begitu dengar itu langsung loncat bersama bayi. Keempat ini, anak Jurais. Bukan anak Jurais. Anak wanita pelacur yang memfitnah Jurais, kan? Kena dia doa ibunya karena kesalahan. Kesalahan, setiap kesalahan lahir dari kebodohan. Dan banyak lagi contoh kasus rahib ummi beribadah tanpa ilmu. Karenanya ibadahnya banyak keliru dan salah, dan itu ditolak. Bukti ditolaknya orang itu ibadahnya dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang disinyalir oleh para ulama di antara Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam ketika menerangkan hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainah illa dhira fasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada orang yang ibadah terus mengamalkan amalan ahli surga, tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot, dia beramal dengan amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, lalu masuk neraka. Su'ul khatimah. Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam memberi syarah, orang ahli ibadah tadi mati dalam keadaan su'ul khatimah, menunjukkan ibadahnya tertolak. Tidak diterima. Dan dibongkar tertolaknya itu dengan cara belot dia. Berhenti dari ibadah, belot mengerjakan dosa maksiat, mati dalam keadaan demikian, masuk neraka. Dan penyebab ditolaknya ada dua kemungkinan. Mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah. Ditolak. Karena syarat diterima ibadah dua kan? Ikhlas dan mutaba'ah. Atau mungkin dua-duanya tidak ada. Ya riya, ya bid'ah. Tambah ya tamanya. Mati dalam keadaan sulhatnya. Dan ini menjadi dalil. Orang yang tidak ikhlas dalam beribadah mati dalam keadaan sul khatimah. Orang yang melakukan kebid'ahan dalam ibadah akan Allah matikan dalam keadaan sul khatimah. Jadi kalau Allah menyesatkan orang pasti ada alasan yang Allah tahu kita tidak tahu. Allah tahu sampai batin-batinnya segala tuh. Kita mah hanya lahiriahnya, ya. Kita mah hanya lahiriahnya. Ini yang dimaksud dengan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalan sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang layak disesatkan. Siapa yang layak dikesurgakan, siapa yang layak dikenerakakan. Semua ketetapan Allah dengan sebab. Ya, tidak mungkin orang di dalam kehidupan di dunianya oleh Allah ditakdirkan ahli ibadah, amal soleh, jauh dari dosa, terus dikenerakakan. Mustahil. Atau sebaliknya orang di dunianya musyrik, kafir, bid'ah, maksiat, mati ke surga. Mustahil. Selalu ada hubungan sebab-akibat antara amal dengan akibat di akhirat. Sebagaimana ayat dan hadis tadi. Ya, sebentar lagi adzan, insya Allah kita sambung besok. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.